Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, kata sambung, dan penamaan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il, kedua, isim, dan yang ketiga, huruf. Mari kita bahas satu persatu tiga jenis kata ini.